Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Mudzakirah Al-Hadits An-Nabawi. Pada hadis yang ke-19. Qala Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali حفظه الله تعالى الحديث التاسع عشر اجتناب الموبقات حديث yang ke-19 menjauhi الموبقات perkara-perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah, sudah lewat biografi beliau, وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث الحادي عشر, lewat biografi beliau pada penjelasan hadis yang ke-11. Sahabat yang mulia, sahabat yang terkenal, minal muktsirina fi riwayatil athar, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Ijtanibu ay al al-ijtinab al-ibti'ad, artinya ijtanibu berarti ibta'idu, jauhilah tujuh perkara al-mubiqat, al-mubiqat al-muhlikat, seperti di bawah al-muhlikat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan, menghancurkan. Bukan semata-mata membinasakan tubuh jasad, namun membinasakan, menghancurkan amal perbuatan, menghancurkan ketaatan, menghancurkan ibadah, akan menjadi hancur, menjadi rusak sebagiannya, menghancurkan amalan secara total. Ketika dilakukan maka amalannya akan hancur sirna ketika tidak membersihkannya. Sebagian lagi akan mengurangi, bisa menyebabkan pelakunya ya dia membawa pahala yang banyak, namun tatkala melakukan dosa ini dia juga membawa dosa yang sangat besar. Ya. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna, kata para sahabat, wahai Rasulullah, apa itu, apa tujuh perkara yang membinasakan tersebut? Menunjukkan perhatian sahabat ketika mendengar ucapan Nabi SAW, mereka tanggap hati-hati dari tujuh perkara yang membinasakan, ya. Bukan kemudian terdiam, hati-hati, pokoknya hati-hati dari tujuh perkara membinasakan. Mereka tanggap, apa tujuh itu? Kenapa harus dijauhi? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, ma wa ma hunna, apa itu? Apa tujuh perkara tersebut? Qala asyirku billah. Kata Nabi yang pertama, asyirk, menyekutukan Allah. Ya, kata Syekh, taqaddama bayanuhu fi syarhil hadits sadis, telah lewat penjelasan tentang masalah syirik ini pada hadis yang ke-6. Wal wasihru, yang kedua sihir. Apa sihir? Da syekh azaimu warunqan wa unqadun yu'athiru fil qulubi wal abdani fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi idza aradallahu dzalik. Yang kedua, sihir. Hati-hati dari sihir, jauhi sihir. Apa sihir itu? Azaim. Azaimu jimat-jimat. Ruqan. Ya, ruqyah. Ruqyah yang mengandung kesyirikan, meminta kepada selain Allah. Wa unqadun, ikatan-ikatan, bukhul-bukhul yang dipakai untuk mensihir. Muqad. Yu'athiru, yang berpengaruh, fil qulubi, terhadap qalbu wal abdan, dan badan. Qalbunya seorang, pikirannya, akalnya bisa terpengaruh. Ya. Yeah. Sebagaimana pula juga berpengaruh terhadap al-abdan, badan. Berpengaruh terhadap badannya. Yeah. Menjadi sakit, terluka, dan seterusnya. Fayumridu. Sihir tersebut yumrid, menjadikan orang sakit. Wayaqtul, membunuh manusia. Wayufarriqu, memisahkan antara seorang almar, manusia, lelaki, wazaujihi, dengan istrinya. Kata zauj itu ya biasanya dimutlakkan, diistilahkan untuk laki-laki, namun juga bisa dipakai dengan untuk perempuan. Makanya di sini bainal mar'i wa zaujihi. Kenapa kata zauj itu bisa untuk dzakar, bisa untuk unsa. Sehingga saya enggak mengatakan wa zaujatihi, kenapa? Karena ma'ruf biasa dipakai dalam bahasa Arab, zauj itu untuk laki-laki, demikian pula untuk perempuan. Dilihat konteks kalimatnya di sini, konteksnya zauj untuk perempuan. Memisahkan antara seorang laki dan istrinya. Ya. Dan enggak mungkin, maksudnya apa? Sama-sama laki enggak boleh, haram, terlaknat. Jadi zauj di sini adalah mal al-mar'ah. Misalkan antara seorang suami laki-laki dengan istrinya, jika Allah mengendaki hal tersebut. Sihir. Sihir itu satu nyata yang ada, berpengaruh terhadap qalbu, akal pikiran manusia, dan pengaruh terhadap badan dengan izin Allah. Ya. Nabi sendiri pernah terkena sihir, disihir. Suatu yang nyata. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ya, ini termasuk perkara yang membinasakan juga. Bisa membinasakan pelakunya di dunia, di kisos, ya, berlaku di sana hukum diat yang bisa menghabiskan harapannya di dunia itu, di akhirat, ya, dia bisa dituntut oleh al-maqtul, orang yang dia bunuh. Nah, seperti dalam hadis al-muflis, dan bawa pahala banyak, namun dia juga membawa dosa banyak, di antara wasafa kadama hadza, membunuh orang. Pahalanya bisa habis, pahalanya diberikan kepada orang yang dia bunuh. Illa bil haq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Menunjukkan bahwasanya di sana ada pembunuhan yang dibenarkan. Orang murtad, ya, orang yang memisahkan diri jamaah kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, penguasanya, orang yang mengganti agamanya, orang yang berzina sementara dia sudah menikah syar'i. Qala wa aklur riba. Kemudian berikutnya adalah memakan riba. Ini juga dosa yang amat besar. Nanti akan disebutkan insyaAllah. Wa aklu malil yatimi, memakan harta anak yatim. Sebutian dari Syekh di bawah riba fil lughati az-ziyadatu mutlaqan. Kata riba dalam bahasa artinya az-ziyada, tambahan. Tambahan. Tambahan secara mutlak, sesuatu yang bertambah. Wa yuqal nam raba yarbu rabuan idza zada, jika bertambah. Itu tasrifnya. Fa'ala yaf'udu fa'lan. Fa fi syar'i az-ziyadatu 'ala ra'sil mal min wajhin khasin muharramin. Az-ziyadah, ziyadah tambahan terhadap ra'sil mal, harta pokok. Ya, harta pokok, harta utama. Ada harta utama, ada tambahan. Nah, ini tambahannya. Min wajihin, dari arah, dari sisi yang khusus, yang muharram, yang haram. Ya. Ada harta pokok, kemudian tambahan. Tambahan ini ada sifat yang haram, ada yang halal. Yang haram ini diistilahkan tambahan harta pokok melalui jalur yang haram. Ya, melalui jalur yang haram. Seorang memberikan pinjaman 10 juta, kemudian minta dikembalikan 11 atau 10.500 tambahannya. Ini haram. Bedanya dengan orang yang usaha, bekerja, jual beli misalnya. Awalnya modalnya 10 juta karena usaha dia, jual beli dia, untung. Menjadi berapa? 11 juta misalnya. Sama-sama tambahan. Namun yang kedua, tambahannya tambahan yang halal. Kenapa? Karena adanya usaha jerih payah. Maka dikatakan beliau, min wajihin khasin muharramin. Tambahan pada atau melalui jalur khusus yang haram. Riba al-ma'rufu fil jahiliyati. Riba yang ma'ruf di zaman jahiliyah. Menunjukkan bahwasanya di sana ada riba yang lain. Ya, yang berlaku di sini haram juga. Namun yang ma'ruf, riba yang ma'ruf yang terkenal di zaman jahiliyah. Bagaimana bentuknya? An yakul ad-da'inu limadinihi. Ad-da'in, orang yang meminjamkan uang. Orang yang meminjamkan uang mengatakan kepada al-madin, orang yang pinjam. Orang yang berhutang. Orang yang utangi bilang kepada yang berhutang. Idza halal ajalu, kalau sudah tiba waktunya, waktu pelunasan. Misalnya 1 bulan, 1 tahun. Dilunasi. Ya. Dia mengatakan kalau tiba al-ajal, waktu pelunasan, ya, pembayaran. Imma antu'tiya, silakan. Silakan antara engkau, imma di sini takhir, imma antu'tiya wa imma ansurbiya. Silakan engkau memilih, engkau berikan, ya, engkau kembalikan uang tersebut. Misalnya 10 juta, balikan uang tersebut. Wa imma anturbiya, atau silahkan engkau tambah, enggak apa-apa. Enggak dibayar sekarang, namun ditambah nilainya. Enggak 10, jadi 10,5 misalnya, atau 11. Ya. Orang yang punya utang enggak punya apa-apa. Ya, enggak punya apa-apa. Diberikan pilihan, silahkan engkau bayar sekarang karena sudah waktunya, lunasi. Atau kalau enggak punya, ya sudah, ya enggak masalah, namun engkau turugi, engkau tambah. Nah, di sini tambahannya ziyadah, si muharram. Nah, sebenarnya dalam syariat, dalam syariat kita, ya, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara. Kalau orangnya mengalami kesulitan, tunggu sampai dia ada kemudahan. Itu syariat. Dan di sana juga ada bentuk riba-riba yang lain. Nah, misalnya enggak ada, sekarang engkau bayar uangnya atau diarahkan. Kamu pergi saja ke sana, ke fulan. Pinjam saja sana. Pinjam uang sana. Nah, ini sudah kong kali kong sama orang yang meminjami itu. Nanti kalau fulan apa namanya? Butuh uang, pinjam, kasih pinjam, pinjamkan. Utangnya berpindah dari orang ini pindah ke orang berikutnya. Dan seterusnya itu bentuk contoh. Ya. Sana ada banyak contoh terkait dengan masalah riba. Itu memindahkan, itu contoh memindahkan utang. Enggak menyelesaikan utang. Memindahkan utang habis itu tagih yang itu, habis itu tagih yang berikutnya, berikutnya. Itu bentuk-bentuk kezaliman. Nah, hukum syariat, kalau seorang mengalami kesulitan maka diberikan tenggang waktu. Walau akulu malil yatimi, berikutnya memakan harta anak yatim. Kata syai' al yatimu minal insan alladhi faqada abahu. Istilah yatim untuk manusia, manusia dikatakan yatim apa? Alladhi faqada abahu, yang kehilangan bapaknya, sudah enggak punya bapak. Wa minal hayawan ma faqada ummahu. Kalau dari kalangan hewan, hewan yang yatim, itu apa ini yatim? Hewan yang sudah enggak punya ibu, enggak punya induk. Ya. Yeah. Istilah faedah dari beliau. Dan salah syariat, ini salah bahasa demikian. Dan salah syariatnya, ada tambahan apa dalam syariat? Bahwasannya yatim dari si manusia, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, sementara dia belum balik, namanya yatim. Sampai dia menjelang balik, tetap yatim. Walaupun ibunya misalnya menikah lagi, tetap yatim sampai dia balik. Kalau hewan katakan yatim apa? Kalau gak punya induknya, gak punya ibunya, diambil ibunya, posisi mati. Nah, yang betinanya mati, yatim. Kenapa? Karena keumumannya ngasih makan yang mana? Yang betina. Yang jantan sudah cari yang lain. Ya. Kemudian watawalli yaum az-zahfi, berlari dari hari az-zahf, hari pertempuran berhadapan dengan musuh. Kata beliau watawalli yaum az-zahfi al-firar wal harbu hala qitalil aduwi. Al-firar, berlari, wal harb, kabur, tatkala kita memerangi musuh, perang berkecamuk. Ya. Berkecamuk, dia lari, dia kabur. Ya. Kecuali apa? Tujuannya sebagai siasat perang. Siasat perang enggak kemudian sendiri-sendiri, masing-masing inisiatif, enggak. Sesuai dengan perintah komandan. Ya. Illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin, sebagai bentuk taktik perang mundur supaya musuh mengikuti ngejar. Nyata sebelah kanan dan kirinya sudah ada pasukan yang lain, sebagai nyerang tengah. Ya, ini sayap kanan kiri masuk maju terus, tapi belum menyerang musuh. Ya, yang tengah maju kemudian mundur sedikit demi sedikit diikuti oleh musuh. Taktik perang. Nah, akhirnya musuhnya apa? Ya, terkena perangkap. Masuk kanan kirinya sudah pasukan yang lainnya. Atau bergabung dengan kelompok yang lain. Sendiri-sendiri jumlahnya sedikit kalah. Saya bergabung bersatu dengan kelompok yang lainnya, sama-sama di sini, sama-sama menghadapi musuh. Nah, Wala waqadfu al-muhsanatil ghafilatil mu'minati. Menuduh. Menuduh. Qadf. Yani sini lihat qadful muhsanat ramyul afifati bizina. Tuduhan qadf, tuduhan terkait dengan perzinaan, menuduh wanita-wanita yang terjaga terhadap perbuatan zina, menuduh dia berbuat zina. Nah, qadfu al-muhsanat al-ghafilat, al-muhsanat wanita-wanita yang terjaga, al-afifat al-ghafilat, sebutian al-ghafilat allati lam takhtur al-fahishata ala balihinna li taharati qulubihinna. Al-ghafilat, yang lalai. Apa maksudnya? Yang tidak terbetik untuk berbuat fahishah, berbuat zina pada pikirannya. Ya. Berbeda halnya dengan misalnya seorang yang bukan al-ghafilat. Ya, seorang zania misalnya. Na'udzubillah. Dia pelaku zina ma'ruf, dikenal dengan perbuatan zinanya. Ini masalah lain. Maka dikatakan di sini qadful muhsanat, wanita-wanita yang menjaga diri, al-ghafilat, ya, yang ghafil, yang tidak terbetik pada dirinya untuk berbuat fahisyah, berbuat zina, li taharati qulubihinna, karena kebersihan qalbu-qalbunya, fahunna sahiyatun anil munkari, maka mereka adalah sahiyat, orang-orang lalai, tidak, ya, tidak berkeinginan, tidak ada harapan untuk melakukan kemungkaran. Ini al-fahish al-mu'minat, mu'minah. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa An-Nasa'i. Ya, Bukhari Muslim, Dawud An-Nasa'i. Kata Syekh hafizahullah, al-ma'na al-jimaliyu, makna hadis ini secara global. Ya. Yuhadziru ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu min al-wuqu'i fi adh-dhunubi al-mubiqati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, mengingatkan. Sini mengingatkan dari af'al, dari perbuatan-perbuatan. Mengingatkan dari perbuatan-perbuatan yang berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari al-wuqu', dari terjatuh kepada dosa-dosa yang al-mubiqah. Dosa-dosa yang membinasakan, yang menghancurkan. Ini bentuk kasih sayang Nabi. Tidak ada satu kebaikan kecuali beliau tunjukkan kepada umatnya. Tidak ada satu kejelekan kecuali beliau ingatkan umatnya. Ya, bentuk kasih sayang beliau. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukminin beliau rauf, ya, sangat menyayangi mereka, lembut kepada mereka. Pada akhir surat Taubah. Wa hiya al-murdiyatu al-muhlikatu. Dosa-dosa al-mubiqah, dosa-dosa itu. Dosa yang al-murdiyah, al-muhlikah, semakna al-murdiyah, al-muhlikah. Dosa-dosa yang membinasakan, yang memusnahkan, yang menghancurkan. Jadi musnah, jadi binasa, jadi rusak. Ini sangat bahaya. Wa kullu wahidatin min hadhihi sab'i tuqi'u sahibaha fil halakati. Masing-masing dari dosa-dosa tersebut yang berjumlah 7, bukan batasan, ya, namun ini menunjukkan penekanan betapa bahayanya. Dan karena di sana ada dosa-dosa, istilahnya ba'al kabair, dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar yang amat banyak ditulis oleh ulama Al-Dhahabi rahimahullah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab juga menulis, ya, Nabi SAW menyebutkan di sini dosa yang amat berbahaya. Kata Syekh, setiap dari 7 dosa itu tuqi'u, menjerumuskan pelakunya fil halakah, kepada kebinasaan. Binasa. Na'udzubillah min dzalik. Awwaluha wa 'azamuha syarran wa akbaruha khadaran. Yang pertama. Ya. Diposisikan pada posisi yang pertama karena paling berbahaya. Awwaluha, yang paling pertama. Wa 'azamuha, yang paling agung, yang paling berat. Yang paling berat, a'zamuha syarran, paling berat titik atau tingkat kejelekannya. Paling berat tingkat kejelekannya. Wa akbaruha, dan yang paling besar khotoran, bahayanya. Ya. Paling besar bahayanya, bisa menimpa pribadi, menimpa keluarga, masyarakat, negara. Efeknya sangat besar. Ya. Bisa hancur tatanan masyarakat dan negara tersebut. Wa akbaruha khotoran. Huwa asyirku billah, itulah kesyirikan terhadap Allah. Menjadikan tandingan dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dalam hal al-asma wa sifat. Menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Alladzi la yughfaru abadan, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diwan catatan amalan kejelekan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, yang dihasankan dari sebagian dari ilmu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, kata Nabi, ad-diwan salata, ad-dawawin salata. Catatan amalan kejelekan ada tiga. Diwan la yaghfirullah. Diwan catatan amalan kejelekan yang tidak diampuni oleh Allah. Jika seorang mati, tidak bertaubat dari dosa itu. Apa itu? Syirk. Syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran maupun Sunnah. Diwan catatan amalan yang tidak diampuni oleh Allah ketika dia tidak bertaubat. Adapun taubat, Allah terima taubatnya. Alladzi la yughfaru abadan, yang tidak diampuni selama-lamanya. Tidak diampuni oleh Allah. Wa la yuqbalu ma'ahu minas salihati syai'un. Wa la yuqbalu, dan tidak diterima. Tidak diterima. Ma'ahu ma'as syirik. Disertai dengan syirik. Minas salihati, dari berbagai amal salih, syai'un. Sedikitpun. Artinya apa? Tidak ada sedikit pun dari amal saleh yang diterima tatkala tercampuri dengan kesyirikan. Ya, hancur. Baik amal saleh itu kaitannya dengan Allah ataukah kaitannya dengan manusia. Dia adalah orang paling dermawan, bahkan jadikan sebagai figur di tengah-tengah bangsa Arab. Namun dia berbuat syirik, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohkan seperti ya, Abdullah ibn Jud'an, yang terkenal luar biasa, terkenal dermawannya, memberikan jamuan kepada jamaah haji, punya mangkok yang sangat besar. Ya, seorang bisa ambil manfaatnya. Ada suatu kisah disebutkan, sampai anak kecil jatuh ke situ kecemplung. Ya, karena besarnya, ya, dalamnya mati. Ya, bayangkan berapa besarnya itu. Memberikan jamuan gratis. Terus yang lainnya juga Hatim. Hatim At-Ta'i. Ayahnya Adi ibn Hatim. Dan Safina, putranya Adi, demikian pula Safina, sahabat. Yang disebutkan Hatim At-Ta'i, sebutkan oleh ya, ahli sejarah, dia adalah orang Nasrani. Nah, sampai putrinya datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa abi, bagaimana ayahku? Kata Nabi SAW, inna abaka qad adraka ma arada, bapakmu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dapat apa itu bapaknya? Dalam sebagian riwayat adzikr, ingin dikenal. Ingin dikenal, disebut dan terwujud. Hingga sekarang dia disebut-sebut. Sampai dikatakan man ajwaju min Hatim. Siapa lagi yang lebih dermawan daripada Hatim? Ya, kisahnya banyak, luar biasa kisahnya. Ya, namun itu tidak ada keikhlasan ingin mendapatkan pujian manusia. Contoh lagi, Abdullah bin Ibnu Judaan masih ada hubungan kekerabatan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wa ya Rasulullah, aina kaifa Ibnu Judaan, bagaimana dengan Ibnu Judaan? Sudah kerabat garis atas. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yaqul yawman qattu rabbi ufirli khati'ati yawmaddin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia tidak pernah mengucapkan sekalipun dalam sehari. Tidak pernah mengucapkan sekalipun dalam sehari mengatakan Rabbi ufirli khati'ati yawmaddin, wahai Rabbu, ampunilah dosaku pada hari pembalasan. Dia tidak beriman, dia musyrik. Coba, itu luar biasa. Saya jadikan figur siapa yang dermawan itu, lihat figurnya Hatim. Hatim At-Ta'im. Itu contoh. Belum lagi yang lainnya. Nah, sehingga kata beliau, la yuqbalu ma'ahu minas salihati syai'un. Tidak ada satu amal soleh pun yang diterima ketika tercampuri dengan kesyirikan. Walaupun dia adalah orang yang paling bagus, paling baik terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap masyarakatnya, namun dia enggak berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur padanya, rezeki padanya, menghidupkan dia, mengadakan dia, enggak bersyukur kepada Allah. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni an yushraka bihi. Di sini belajar nahwu ada an masdariyah dan fiil mudhari yang mansub dengan an. Nah, di situ dipetik masdar. I'rabnya kan an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. An huruf mas, huruf nasab, nasabkan fiil mudhari, huruf masdar dengannya fiil itu bisa dibuat kata dasar, istiqbal akan datang. Dari sini tarik masdar innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Allah tidak mengampuni bentuk kesyirikan apapun. Itu artinya isyrakan bihi. Allah tidak mengampuni bentuk kesyirikan apapun. Yang dari sini ya, para ulama terutama di sini terkait dengan syirik besar dan kecil, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahkan syirik kecil tidak diampuni oleh Allah. Syirik kecil tidak diampuni oleh Allah SWT kalau tidak bertaubat. Kenapa? Karena keumuman ayat ini. Bedanya apa? Bedanya kalau syirik besar kekal abadi pelakunya dalam neraka, kalau syirik kecil ya dia disiksa, diazab dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Itu bedanya. Sebagian ahli ilmu yang lainnya, keumuman jumhur mengatakan bahwasanya syirik kecil diampuni. Nah, sangat berbahaya perbuatan syirik. Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Di sini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk mengetahui kesyirikan jenis-jenisnya supaya apa, kita selamat. Nah, kita sempurnakan satu paragraf. Faman dzahabaha wa halqa wa qassara wa nadzara wa raka'a. Faman dzahabaha, siapapun yang menyembelih atau halqa menggundul atau qassara memendekkan rambut atau nadzara bernazar atau raka'a ruku' au sajada li ghairillah, sujud untuk selain Allah, au halafa bi makhluqin yu'azzimuhu, dia bersumpah demi makhluk yang dia agungkan, au sa'ala hajatihi minal mayyiti, atau dia meminta hajat-hajatnya kepada mayit, ka'an yatluba minhu alwalada, seperti dia minta kepada mayit itu supaya diberi anak, supaya punya anak, minta ke mayit, au da'ahu, atau dia berdoa kepadanya meminta hajatnya, au nadahu, atau memanggil dia, memanggil mayit itu, au istaghatha, atau beristighatha kepada mayit itu, au ista'ana bihi, atau minta pertolongan kepada mayit, walaupun dia nabi, wali, orang saleh, sudah mati. Fi amrin la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqad asyraka wa ja'ala lillahi niddan, sungguh dia telah berbuat syirik dan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya perkara kesyirikan ini. Tinggal sedikit asani bawahnya ya, tolong kita sempurnakan. Qala wa syirku khafiyun wa jaliyun, kesyirikan ada yang khafi, yang khafi yang samar tersembunyi, dan jali yang tampak. Famil khafi an ta'mala riya'an wa an tatrukal 'amala li ajlin nas, sama-sama dihukumi dengan kesyirikan. Famiyal khafi, termasuk dari syirik yang khafi yang tersembunyi, engkau beramal karena riya, untuk dilihat manusia, dipuji manusia, disanjung manusia, ya kan? Beramal soleh, talabul ilm, sholat, ibadah, dia beramal supaya disuji, disanjung manusia. Atau sebaliknya, au an au tatrukal amala li ajlin nas, enggak jadi beramal karena manusia. Allah terutal amal li ajlin nas, itu juga perbuatan syirik. Kenapa? Semestinya kita meninggalkan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Nah, itu kan amal qalbu. Beramal landasannya, dorongannya, pendorongnya riya, atau enggak beramal dorongannya karena manusia. Ya. Pada ada sesuatu pada dirinya. Kenapa dia tidak beramal? Bukan karena Allah. Nah ini hati-hati. Jadi kita beramal ataukah tidak beramal, hendaklah semuanya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minal jaliyyi ma yaqa'u 'inda quburil anbiya'i was-salihin, yang tampak, termasuk dari yang tampak apa yang terjadi di sisi kuburan para nabi dan orang saleh. Coba kubur Nabi kita Muhammad SAW, datang manusia minta di sana. Kuburan Nabi yang lain yang mereka klaim ini kuburan Nabi Hud, ini kuburan Nabi ini, datang ke sana. Kuburan para Nabi. Ya. Sebagian manusia mendatangi, padahal sudah diupayakan dengan benteng, dengan tembok. Manusia, bisikan syaitan. Apa yang terjadi di sisi kuburan-kuburan para nabi dan orang saleh? Bukan hanya nabi, orang saleh, yang kiai atau khatib ataukah syekh atau apa, dibangun kuburannya ataukah dikatakan wali, diagungkan kuburannya. Min jahalatil muslimin, dari kalangan kaum muslimin yang tidak berilmu. Ya. Kena bisikan syaitan, katanya itu cinta wali, cinta orang saleh. Ya. Yang tidak tahu ilmu. Wa asybahi al-jahalati, dan yang mirip dengan orang-orang yang tidak berilmu. Minat tawafi bil kubur, dari kalangan orang-orang yang tawaf di kuburan. Sampai tawaf di kuburan. Nah, tawaf, minat tawafi bil kubur. Minat tawafi bil kubur berupa tawaf apa? Minat tawafi bil kubur berupa tawaf di kuburan. Ini kuburan. Kita tahu tawaf itu di Baitullah, Ka'bah, kemudian sa'i bainas Safa wal Marwah, itu. Tawafnya di kuburan. Ya, termasuk mereka kaum Syiah rafidhah, kaum Sufiyah sebagian ekstrim mereka, wa da'wati ashabiha, termasuk dari kesyirikan dakwah menyeru meminta kepada penghuni kuburan datang ziarah dari sini ke sana, dari misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, tukar-tukaran ziarah wali katanya, namun dakwah meminta kepada penghuni kuburan. Fil muhimmati, pada perkara-perkara penting mereka pengen punya anak, pengen rezekinya lancar, pengen ini dan itu. Wasyadaidi, dalam keadaan kesulitan, kesempitan, minta selamatkan dari mara bahaya. Nah, wal ukufi alaiha, ukuf, tinggal di situ, bermalam, tinggal semedi dan lain sebagainya. Ukuf, kayak orang iktikaf di masjid. Iktikafnya di mana? Iktikafnya di kuburan simbah sana. Nah, kata kaumnya Nabi Musa, qalu lan nabraha alaihi aqifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kata mereka, kami terus akan ukuf, tinggal di situ sampai Musa balik. Ya, tinggal. Nah, qala wa tamassuki biha li talabil barakati. Tamassuk biha, yani maksudnya Allah alam, memegang, apa itu, mengtilus-lus di diusap-usap kuburannya, bahkan mungkin sebagainya, dicium, dirangkul dan lain sebagainya. Untuk apa? Li talabil barakat, untuk mencari berkah. Bahkan sebagainya ekstrimnya, tangganya ya dilap, dicuci, diambil berkahnya. Nah, wallahu'alam, ini sebagian bentuk kesyirikan yang sangat berbahaya. Banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Kita yang tahu sedikit demi sedikit disampaikan kepada karib kerabat kita, saudara-saudara kita. Karena ini bahaya yang sangat besar. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Naktafi bihadza, alhamdulillah.